Bagaimana menundukkan hawa nafsu? Apakah berkaitan dengan pikiran semata? Taib. Menundukkan hawa nafsu itu dengan kesabaran. Menundukkan hawa nafsu dengan kesabaran. Ya. Sehingga ulama kita menjelaskan kesabaran itu diperlukan pada tiga keadaan. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam menghindari larangan-larangan Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita. Dan tentu saja dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menguatkan kita di dalam bersabar. Baik. Apa nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, dan nafsu ammarah? Dan contoh-contohnya. Ya. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu orang yang beriman. Ya. Nafsu di situ adalah maksudnya ruh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya ruh orang yang beriman. Ya. Dipanggil, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maksudnya di situ adalah ruh. Adapun yang dimaksud dengan nafsul lawwamah, dijelaskan dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yakni nafs keadaan manusia yang selalu mencela baik karena kebaikan maupun keburukan, dan ini terjadi pada hari kiamat. Manusia mencela mereka masing-masing, mencela diri mereka masing-masing. Lawwama itu artinya yang selalu mencela. Orang yang melakukan keburukan, dia mencela dirinya. Kenapa melakukan keburukan? Sekarang akan menghadapi azab. Bahkan yang melakukan kebaikan pun mencela dirinya. Kenapa tidak memperbanyak kebaikan? Kenapa hanya sedikit kebaikan yang dikerjakan? Itu dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Adapun nafsun ammaratun bisu, itu jiwanya orang-orang kafir sebagai lawan dari nafsul mutmainnah, jiwa orang-orang yang beriman. Baik, wallahu a'lam.